الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih pada halaman ke 68 masuk ke 69. وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْعَذَابِ الْأُخْرَوِ. Kita kan pembahasan alam kubur ya. Yang demikian itu merupakan permulaan azab negeri akhirat. Kama fi hadithi Samurah, sebagaimana dalam hadith Samurah bin Jundub. Alladhi fi sahih al-Bukhari, yang disebutkan dalam sahih Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal ra'a ahadun minkum ru'ya, apakah salah seorang di antara kalian ada yang melihat mimpi? Qulna la, mereka sahabat mengatakan enggak ada. Qal, lalu Rasul mengatakan, lakinni, akan tetapi aku, ra'aitul lailah, aku melihat semalam, maknanya aku bermimpi semalam. Ra'aitul lailah itu maknanya aku bermimpi semalam. Rajulaini atani atayani, aku bermimpi semalam ada dua orang laki-laki yang mendatangi aku. Fa akhadha biyadi, keduanya mengambil tanganku. Fa akhrajani ilal ardil muqaddasah, lalu keduanya mengeluarkan aku menuju ke al-ard al-muqaddasah. Ardul muqaddasah ya, Palestina. Fa idza rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki, jalisun, sedang duduk. Wa rajulun qa'imun, dan ada laki-laki yang sedang berdiri. Dia di kalub, laki-laki yang sedang berdiri ini tadi di tangannya ada kalub min hadi, ada kalub dari besi. Kalub itu masih ingat apa ya? Kail lah, kail yang kalau ada bajak laut dulu ya, kan kail bajak laut dulu ya. Misalnya kan tangannya buntung ya. Itu dari kalub. Tergambar lah pokoknya cacat itulah ya. Nah, tangannya ada kalub dari besi ini tadi. Kail. Bisa mengkail itu nah. Qala ba'du ashabina an Musa, berkata sebagian ashabina an Musa, dari Musa. Ini perawi ya, menceritakan perawi. Tidak sempat ngecek siapa Musa di sini, apa Musa bin Abi Salama At-Tabuzaki atau Musa yang lain. Mana ingat tuh kalau ada perawi Musa itu Musa bin Salama atau Musa bin Abi Salama At-Tabuzaki, itu yang ana ingat. Enggak tahu Musa ini Musa siapa. Musa itu menceritakan perawi hadis, innahu yadkhulu dzalikal kallu, innahu yudkhilu, afan, innahu yudkhilu dzalikal kallub fi shidqihi hatta yablugha qafahu. Jadi tergambar ya, Rasul melihat ada laki-laki yang duduk, ada yang tegak. Nah, laki-laki yang tegak tadi di tangannya ada kallub. Ya, kail. Qala ba'du ashabina an Musa, berkata sebagian ashabina, berarti kawan-kawan kami atau murid-murid kami, meriwayatkan dari Musa. Musa ini perawi hadis, bukan Musa Nabi Musa, bukan, perawi hadis. Bisa dicek di Sahih Bukhari Musa siapa. Yang tergambar di ana kalau Musa itu ada Musa bin Abi Salamah At-Tabuzaki. Itu perawi Sahih Bukhari. Musa perawi hadis menceritakan dengan lafaz innahu yudkhil zalikal kalub, laki-laki yang berdiri tadi memasukkan kalub tadi fi syidaqihi hatta yablugha qafahu. Memasukkan kalub tadi ke bagian syidaq. Syidaq itu ini nah dagu. Ini nah. Sehingga mencapai qafah, tengkuk. Tergambar? Nah, nyembeli kambing maksudnya. Ya enggak? Udah mati kan, cucuklah di sini tadi. Itu kan besian itu, cucuk sampai tembus ke sini. Thumma yaf'alu bi syidaqihi al-akhar mithla dzalik. Ya, kemudian dia melakukan pada lehernya orang lain seperti itu juga. Wayal ta'im. Syidaqahu hadza fayaud, sehingga ter apa namanya sobek-sobek ya lehernya tadi, dagunya tadi, fayaud, kemudian balik normal lagi, mislahu yang semisalnya, jadi sudah dicongkel, terluka, lalu lembus, balik lagi. Ya, azab kan seperti itu kan? Qultu ma hadza? Kata Nabiullah atau kata Rasul ya, beliau mengatakan ma hadza? Apa ini? Qala intaliq. Dua laki-laki tadi malaikat itu ya. Intaliq, udah berangkat saja. Ikut gitu. Fantolaqna. Intinya yang pertama kali dilihat sama Rasul orang yang kena congkel ini tadi. Fantolakna. Kemudian kami pun berangkat. Hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu. Sehingga kami pun mendatangi ada seorang laki-laki yang sedang muttaji' berbaring ala qafahu. Di atas tengkuknya. Tergambar ya, ngelentang. Kalau tadi kan ada orang duduk, dicongkel cek ini. Kalau ini terentang. Warajulun qa'imun, dan ada seorang laki-laki yang berdiri. Ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin. Ada seorang laki-laki yang berdiri di atas kepalanya tadi ada batu. Fihr itu batu artinya. Sakhra ya sama batu besar. Fayashdahu bihi ra'sahu, lalu kepalanya pecah. Yashdah itu pecah, hancur. Ini azab ngeri kan ya. Fa'idha dorobahu, apabila dia pukulkan tadah dahu al-hajar, batu tadi menghancurkannya. Fantalaqo ilaihi liya'khudahu, atau afan tadah dahu itu menggelincir. Fa'idha dorobahu tadah dahu, tadah dahahu al-hajar, lalu batu tadi membuat dia bergeser, bergelincir. Kepala pecah. Fantolako ilahi liya'khudahu. Lalu malaikat itu tadi yang berdiri tadi pergi untuk ambil batu yang bergeser tadi, yang buat dia bergeser, fala yarji ila hadza, dan dia tidak kembali ke tempat itu tadi, hatta yaltaim ra'su, sampai kepalanya normal lagi. Jadi kepalanya pecah, der, ditimpakan dengan batu, terpental lah badannya, jasadnya tadi. Kemudian dia balik lagi, kemudian utuh lagi. Wa'ada ra'su kama huwa, kepalanya kembali normal. Fa'ada ilahi, lalu dia mengulanginya lagi. Fadharabahu faqultu man hadza, qala intalik, aku katakan intalik. Kata Rasul, siapa ini? Qala intalik, kata kedua malaikat tadi, udah berangkat sajalah. Ingkasnya yang pertama tadi, laki-laki yang dicongkel rahangnya tadi, ya, disebutkan sampai tembus ke tengkuk. Yang kedua, dipukul kepalanya. Ini gambaran azab neraka. Paling ngelantum. Nah, dipukul wong bae lagi tidak kuat gitu. Apalagi diazab oleh malaikat seperti ini tadi. Di kemudian di sini disebutkan fantolakna ila saqbin. Kemudian kami pun berangkat menuju ke sebuah lubang. Mislu tanur, seperti tanur. Tanur itu alat untuk manggang roti. A'lahu dayyiq, bagian atasnya sempit. Wa asfalahu wasi', bagian bawahnya luas. Ya tawakkot tahtahu narun, di bawahnya ada api. Tergambar gak antum tanur? Tanur itu kayak tungku ya, tungku. Jadi ada api di bawahnya. Nah mereka tuh nempelkan, aneh, heran juga kok nempel roti itu. Ya, ditempelkan ya di dinding tungku itu tadi kan, tempelkan. Nah di bawah tuh api. Itu namanya tanur. Nah kalau mateng agak mateng roti tadi, tidak perlu jatuh ke bawah. Dicongkelnya pakai kail. Oke, tegawi yang Yaman. Yang disebutkan dalam hadis, kalau istri, suami manggil istri walaupun dia sedang di depan tanur, depan tungku api, harus tinggalkan gawian. Faizak tarobah, tatkala mereka sudah mendekat, faizak tarobah, tatkala sudah mendekat, irtafa'u, mereka pun naik ya. Hatta kadu ayyakhruju, sampai hampir-hampir mereka keluar. Fa idza khamadat raja'u fiha, tatkala api tadi sudah, jadi gambarannya gini. Mereka ini disiksa dalam tungku kan. Ya, ada lubang kayak tungku tadi, di bawahnya ada api. Nah, fa idza iqtaraba, tatkala api tadi mau mendekat, mau melahap mereka. Mereka naik ke atas. Oh, naik pucuk. Kemudian tatkala hatta kadu ayakhruju, tatkala mereka hampir keluar, tiba-tiba apinya padam. Raja'u fiha, mereka balik lagi ke bawah. Ya. Wa fiha rijalun wa nisa'un uratun. Di dalam tungku ini yang mirip tungku lubang tadi, ada laki-laki, ada perempuan telanjang bulat. Yang pezina ya. Qultu man hadza? Siapa ini? Qala intalik, udah pergi saja sana, kata kedua malaikat tadi. Bayangkan, yang satu tadi diazab, dicongkel rahang sebelahnya sampai tembus ke kofa, kemudian dicongkel lagi rahang sebelahnya tembus ke kofa, jadi dua congkel. Tergambar lah ya azab untuk orang yang pertama tadi, dicongkel. Di sini disebutkan dalam hadis, summa yaf'alu bisyidqi al-akhar, kemudian malaikat tadi melakukan kepada rahang yang sebelahnya seperti itu juga sampai tembus. Jadi satu kepala ini ada dua rahang yang di kail, Kemudian satu lagi kepalanya ditumpuk dengan batu. Yang satunya lagi disiksa dengan azab seperti ini tadi. Rombongan. Kemudian dia menyatakan, "Fantolakna hatta ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar." Kemudian kami berjalan terus sehingga kami pun mendatangi tepi sungai yang berasal dari darah. Dalamnya rajulun qa'imun. Di sungai tadi ada laki-laki yang berdiri ala wasatin nahar, di tengah-tengah sungai. Qala Yazid wa Wahab ibn Jarir an Jarir ibn Hazim. Berkata Yazid wa Wahab ibn Jarir dan Jarir ibn Hazim. Tiga perawi ini mengatakan wa ala shattin nahar, dan pada tepi sungai rojulun, ada seorang laki-laki, baina yadaihi hijaroh, di tangannya ada batu. Jadi ada laki-laki yang di tengah sungai, faqbala ar-rajul alladhi fi nahar, lalu laki-laki yang ada di tengah sungai tadi mendekat. Faida arada ayakhruj, tatkala ingin keluar, roma fi fihi bihajarin, tatkala ingin keluar mulutnya dilempar dengan batu. Faraja'a kamakan, akhirnya dia balik ke tengah sungai lagi. Ini gawe yang tukang riba. Minggir dia pinggir sungai. Sampai pinggir sungai lempar lagi tergambar. Qultu ma hadza qala intalik. Siapa ini, sudah pergi sana. Fantolakna, kemudian kami pun pergi lagi. Hatta intahaina ila raudatin khadra. Sehingga kami pun sampai ke taman hijau. Fiha syajaratun azimah. Tadi sudah azab neraka, sekarang pindah ke surga. Datang ke taman yang hijau. Di dalamnya terdapat syajaratun azimah, pohon yang besar. Wa fi asliha syikhun wa sibyan. Di pangkal pohon, apa namanya pangkal pohon itu namanya? Akar. Kalian bagian bawah deh, akar tadi. Ada kakek-kakek, ada anak-anak kecil. Itu Nabi Ibrahim dengan anak-anak kecil, orang-orang kafir, auladul musyrikin, anak-anak kaum musyrikin yang mati belum balik. Wa idza rajulun qaribun minas syajarah. Ya, ada tiba-tiba ada seorang laki-laki yang dekat dengan pohon tadi, baina yadaihi narun. Di tangannya ada api, yuqiduha, yang dia nyalakan. Fa sa'ida bi fis syajarah. Dia pun mengajak aku naik ke pohon. Wa dakhalani daron. Dia pun memasukkan aku ke dalam suatu rumah. Lam ara qattu ahsana minha. Aku tidak pernah melihat rumah yang ahsanu minha, paling bagus darinya. Fiha rijalun. Dalam rumah tadi ada, rumah tadi di pohon berarti ya, dalam pohon besarnya. Rijalun, ada laki-laki, syuyuh, kakek-kakek, syabab, pemuda-pemuda, wanisa, wasibyan, wanita, anak-anak kecil. Summa akhrajani minha. Kemudian kedua orang ini tadi mengeluarkan aku dari rumah tadi. Fasu'ida bi asyajarah. Kemudian dia ngajak aku naik lagi ke pohon. Fadakhalani daron hiya ahsanu afdol. Lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah yang jauh lebih baik, lebih afdol. Fiha syuyuh wa syabab. Padanya ada kakek-kakek, ada pemuda. Qultu. Aku katakan. Tawaftuma ni al-laylah. Kalian berdua malam ini ngajak aku keliling. Fa'akhbironi amma ra'aitu. Kalau gitu kabarkan kepadaku tentang apa yang aku lihat. Qala, keduanya mengatakan, na'am. Ya. Qala na'am, keduanya mengatakan iya. Ammal ladzi ra'aitahu, adapun yang engkau lihat tadi. Yashukku shidaqahu, yang terpecah rahangnya. Shidaq dah, gue itu rahang ini nah. Shidaq rahangnya. Fakazzab, itu adalah para kazzab. Yuhadditsu bil kadzibah atau bil kadzbah, banyak membawa berita dengan kedustaan. Fatuhmal anhu hatta tablughal afaq, sehingga berita tadi dibawa dari dia sampai tersebar ke seluruh penjuru. Tukang bawa berita hoax. Fayusna bihi ila yaumil qiyamah, maka diperlakukanlah dia sampai hari kiamat seperti itu. Ini belum masuk neraka. Ya, baru azab. Disobek-sobeknya tadi. Itu belum. Makanya kata malaikat, fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Lalu diperlakukanlah dia seperti itu sampai hari kiamat. Ya, berarti tidak ada dua orang tadi. Ya, Jadi ada dua tadi, bukan satu orang ya. Yang jenis yang pertama tadi, ana ulang ya, pada halaman 769 itu ada dua orang. Itu kan disebutkan pada lafaz fa'idha rojulun jalisun warojulun qa'imun. Tiba-tiba ada seorang laki-laki duduk, ada yang berdiri. Yang berdiri tadi biyadi kallu, di tangannya ada kallu min hadid. Enggak, satu-satu benar-benar satu. Yang kalup itu yang kedua lagi, beda lagi. Walladzi ra'aituhu, sedangkan yang engkau lihat, yushdahu ra'suhu, yang kepalanya pecah atau dipecahkan, dia adalah rojulun. Allamahullahu al-Qur'an, Allah ajarkan padanya al-Qur'an. Fana ma'anhu bil-lail, malam tertidur dari al-Qur'an. Walam ya'mal fihi bin nahar, malam tidak dimurajaah, siang tidak diamalkan. Ya, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, dia diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat. Jadi resiko antum bodoh jadi penghuni neraka, pinter jadi penghuni neraka juga. Makanya kata seorang penyair, al-alimu lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang alim yang tidak beramal diazab sebelum para penyembah berhala. Bagus buat dawro. Ya. Ahlul ilmi penghuni neraka. Kan? Atau apa? Kiai-kiai penghuni neraka ya. Mana terpikirnya, wah kiai-kiai sesat itulah paling. Padahal tidak juga. Ya, tergantung amalan. Alhamdulillah ya, itu ditanamkan tujuan kita belajar ya, paling tidak bisa mengamalkan minimal semampunya, walaupun tidak bisa mengamalkan seluruh ilmu yang diketahui. Wa yuf'al bihi ila yaumil qiyamah walladzi ra'aitahu fi saqbi fahumuz zunat, sedangkan yang kau lihat di lubang tadi mereka adalah para pezina. Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba, yang engkau lihat di sungai adalah pemakan riba. Itu tadi empat golongan ya. Golongan yang pertama adalah laki-laki yang pendusta sehingga rahangnya dikail sampai tembus ke tengkuk. Dua rahangnya tadi dikail, syidak itu rahang ini. Jadi kedua-duanya dikail. Yang satunya tadi suka ya tidak ngamalkan ilmunya ya. Kenapa dipecah otak-otaknya tadi? Pikiran tadi Al-Quran ilmu, tapi tidak diamalkan sama dia. Maka diazab seperti ini tadi. Yang satunya pezina, rombongan pezina, kemudian makan harta riba. Wa syekh fi ahli syajarah, sedangkan syekh orang tua atau kakek-kakek yang ada di pangkal pohon, di bawah pohon tadi. adalah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim. Wasibian haulahu, dan anak-anak kecil yang ada di samping sekitar Ibrahim tadi. Fauladun nas adalah anak-anak umat manusia. Anak-anak umat manusia. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain. Beliau menyebutkan itu anak-anaknya kaum musyrikin. Anak-anak kaum musyrikin, pendapat yang rajih, dia masuk surga bersama Ibrahim. Walladzi yuqidun nar malikun khazinun nar. Dan yang nyalakan api, tadi kan disebutkan ada kata Rasul, aku pun diajak itu nih pada baris kedua, wa idza rajulun qaribun minasyajara baina yadayhi narun yuqiduha. Ada seorang laki-laki yang dekat dengan pohon, di tangannya ada api yang dinyalakan sama dia. Itu adalah Malik. Malik itu nama malaikat. Khazinun nar, penjaga neraka. Adapun Ridwan, penjaga surga, itu tidak ada yang sahih hadisnya. Wadarul ula, rumah yang pertama, allati dakhalta, yang engkau masuki tadi, daru amatil mukminin, itu tempat kebanyakan kaum mukminin. Masuk yang pertama tadi lah, alhamdulillah. Wa amma hadzid dar fa darus syuhada. Adapun yang ini, yang di atasnya, itu darus syuhada. Tempatnya orang-orang syuhada. Wa ana Jibril. Aku Jibril. Wa ada Mikail. Ini Mikail. Farfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Kata Rasul, farfa'tu ra'si, aku pun mengangkat kepalaku. Fa'idha fauqi mithlu as-sahab. Kata Rasul, ternyata tiba-tiba di atasku adalah mirip awan. Qala, keduanya mengatakan, dzaka manziluka, itu tempatmu. Qultu, da'ani adkhul manzili. Kata Rasul, aku katakan, da'ani, ajak aku supaya aku bisa masuk ke rumahku. Qala, keduanya mengatakan, innahu baqiyalaka umrun lam tastakmilhu, sesungguhnya masih ada sisa umur bagimu yang belum engkau sempurnakan. Falau istakmalta, kalau engkau sudah menyempurnakannya, ataita manzilak, engkau akan masuki tempatmu. Ini lebih kurang makna dari hadis yang kita baca ini tadi. Ya, perjalanan Rasul dalam alam mimpi. Hadis yang pertama, yang kedua tadi, ikhwan, itu camkan baik-baik ya, kepada kita sebagai orang tua ketika mendidik anak-anak untuk menghafal Al-Quran, belajar ilmu. Lihat, di situ disebutkan ada ancaman bagi yang cuma sekedar hafal namun tidak diamalkan pada dia. Di situ lihat kan, Rasul menyebutkan warajulun qaimun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhrah, ada seorang laki-laki berdiri ya, ingin menimpahkan batu kepada orang yang berbaring itu tadi. Fayashdahu bihi ra'suhu, lalu pecah batunya, kepalanya tadi, dengan timpahan batu tadi. Fa'idha dorabahu tadahdahahu al-hajar, tatkala dipukul sama dia, batu tadi membuat kepala tadi terpisah, hancur. fantalaqa ilahi liya'khudahu. Malaikat tadi pergi yang melemparkan tadi untuk ngambilnya, falayarji ila hadza hatta yaltaim ra'suhu. Belum sampai kembali ke tempat, kepala udah normal lagi, kemudian disiksa lagi. Alhamdulillah, ini ancaman. Jadi jangan digambarkan enak, juga punya resiko. Makanya yang jadi patokan tadi disebutkan oleh Federasi Syekh Muhammad Umar Bazmul, orang yang alim berilmu tadi, bukan semata-mata banyaknya hafalan, banyak yang dia kaji, namun adalah ta'zim, ya, ta'zimu syari'atillah, pengagungan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil qabri yakunu su'alu nakirin wa munkarin. Di alam kubur ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Man rabbuk wa madinuk ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa rabbmu, apa agamamu? Siapa laki-laki yang telah diutus pada kalian? Wa kadzalika ad-dhaghtu fil qabr. Demikian juga di alam kubur ada dhaghtu. Wajib kita imani. Dalam alam kubur ada pertanyaan kedua malaikat. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' ibn Azib. Juga dalam alam kubur ada dhaghtah. Dhaghtah itu himpitan, sekali himpitan. Dek. Langsung tulang-tulang itu tadi langsung terpisah. Kemudian dibukakan lagi. Ja'a fil hadis, "Lau naja ahadun min dhaghtah al-qabr, la naja minha Sa'ad ibn Mu'adz." Kalau ada seorang yang bisa selamat dari himpitan kuburan, niscaya akan selamat darinya Sa'ad bin Mu'adz. Setiap orang pasti akan dihimpit itu tadi. Wa hadza haditsun fi ma'lam sahih. Hadis ini sesuai dengan yang aku ketahui adalah hadis sahih. Nas'alullah an ya'fu 'anna wa yaghfir lana wa billahi taufik. Wallahu ta'ala alam. Adapun sisanya insyaallah kita lanjutkan besok.